Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kita sedang membahas perkecualian yang kedua yang padanya gugur kewajiban menghadap kiblat, yaitu musafir salat sunnah saat melaju dalam perjalanan di atas kendaraan dengan dalil hadis Ibnu Umar muttafaqun alaih. Beberapa riwayat lafaz telah kita dengar dan telah diterangkan bahwa hadis Ibnu Umar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi safari ala rahilati haitsu tawajjahat bi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa salat dalam safar di atas kendaraannya kemana saja arah kendaraannya melaju sesuai rute perjalanannya. Bahwa hadis ini maknanya umum, meliputi seluruh salat dari awal sampai akhir, sehingga kita merujukkan pendapat yang mengatakan saat takbiratul ihram, saat memulai sholat dengan takbiratul ihram, tidak diwajibkan menghadap kiblat. Tetapi hukumnya apa? Sunnah, mustahab, lebih utama. Saat memulai sholat dengan takbiratul ihram, saat itu afdal, lebih utama, disunnahkan menghadap ke kiblat. Kemudian setelah itu terserah arah kendaraan sesuai dengan rute perjalanan. Kita mengatakan itu sunnah mustahab berdasarkan hadis siapa? Anas, riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Nah, karena idza safara fa arada ay yatatawwa istaqbala bi naqatihi al-qiblah fa kabbara tsumma shalla haythu wajjahahu rikabu. Jika beliau sallallahu alaihi wasallam dalam safar kemudian ingin tatawwu salat sunnah nafilah, istaqbala binaqatihi al-qiblah, beliau menghadap ke kiblat dengan untanya, fakabbar, kemudian takbiratul ihram menghadap kiblat, summa shallaha haitsu wajjaha rikabuhu, kemudian salat setelah itu kemana saja arah kendaraannya melaju sesuai rutenya. Nah, dan sudah kita dengar hadits ini dinilai hasan oleh Al-Albani rahimahullah dalam sahih Sunan Abi Dawud. Sisi pendalilannya bahwa ini sunnah karena hadis ini isinya apa? Amalan. Faidah usul fiqh menyatakan amalan Rasulullah SAW dipetik darinya apa? Hukum sunnah mustahab. Yang bisa dipetik darinya wajib apabila itu perintah. Adapun ini hanya amalan. Jadi puncaknya menunjukkan sunnah. Apalagi sudah disebutkan tadi bahwa hadis Ibnu Umar maknanya umum. Nabi SAW biasa dalam safar di atas kendaraannya sholat kemana saja arah kendaraannya, ini umum dari awal sholat sampai akhir. Nah, sehingga hadis Anas hanya menunjukkan itu afdal. Ini yang rajih, menyelisihi pendapat yang mengatakan wajib mengawali sholat yakni saat takbiratul ihram dengan menghadap ke kiblat. Nah, pendapat yang mewajibkan takbiratul ihram menghadap ke kiblat kita anggap marjuh berdasarkan keterangan tadi. Kemudian kita sudah masuk ke kriteria masalah ini yang meliputi 5 syarat. Syarat yang pertama, dia musafir. Telah diterangkan bahwa safar di sini meliputi safar jauh atau safar dekat, tidaklah bedanya. Dan ini pendapat jumhur. Nah, yang menyelisih hanya Malik, Al-Imam Malik, yang mengatakan jika safarnya dekat tidak boleh melakukan ini, dan tidak ada yang menyepakati Al-Imam Malik. Sebagaimana kata At-Tabari, na'am, saya tidak mengetahui ada yang menyepakati Malik dalam hal ini. Jadi yang benar jumhur, karena hadisnya umum fis-safar. Seperti kita dengar hadisnya dari hadis Ibnu Umar muttafaq alaih, fis-safar, safar umum, safar jauh, safar dekat. Nah, sayyid, Kemudian dengan demikian berarti apabila bermukim bukan musafir, kemudian dia berkendaraan ke sana kemari di tempat dia bermukim, tidak bisa melakukan ini karena dia bukan musafir. Nah, syarat yang kedua, salat sunnah. Nah, salat sunnah. Ya. Dengan demikian salat wajib tidak bisa. Nah, Nabi alaihi wasallam seperti kata Ibnu Umar, illa al-maktubah, illa al-fara'id. Pada riwayat Al-Bukhari, illa al-fara'id, kecuali salat fardu. Riwayat Muslim, ghairu annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah. Ini lafaz yang disebutkan As-Sa'di dalam Matan. Wa fi lafzin Muslim, pada salah satu lafaz Muslim, ghairu annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah. Hanya saja Nabi SAW tidak mengerjakan salat fardu di atas, salat wajib di atas kendaraannya. Ya, beliau tidak salat maktubah, salat fard 'alaiha ala rahilatihi, di atas kendaraannya. Jika mau salat wajib, turun ke tanah menghadap ke kiblat, rukuk berdiri, salat berdiri, rukuk sujud. Nah, adapun salat sunnah ada rukhsah dalam hal ini, karena pertama sebagaimana sudah diterangkan bahwa qiyam, salat berdiri itu rukun pada salat wajib. Sedangkan salat sunnah memang qiyam, salat berdiri bukan rukun. Jadi boleh saja seseorang salat sunnah dengan cara duduk. Ya, meskipun dia bukan musafir, pada asalnya memang boleh salat sunnah dengan cara duduk. Ya. Dan itu dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hanya saja pahalanya setengah daripada orang yang salat berdiri. Nah, jika dia melakukannya tanpa udur dan memilih salat duduk, sah. Nah, karena memang bukan rukun salat berdiri pada salat sunnah, hanya saya pahalanya setengah. Nah, di atas kendaraan posisinya duduk. Nabi di atas onta duduk, begitu pula dikias dengan kendaraan sekarang, di atas motor atau di atas mobil, kereta, pesawat. Nah, kan duduk. Ya. Rukuk dan sujudnya sebenarnya pada riwayat Al-Bukhari, yumi'u'i ima'an. Nabi SAW mengerjakannya dengan yumi'u'i ima'an, dengan isyarat. Rukuk dan sujudnya isyarat. Merunduk, ya. Kepala dan punggung untuk sujud lebih rendah daripada rukuk. Fayyid. Adapun salat wajib turun, ya. Jadi harus turun, tidak boleh di atas kendaraan kecuali darurat. Nah, ya, jadi itu pun sebagai tambih, jika darurat salat wajib di atas kendaraan seperti di atas perahu, kapal, kapal laut misalnya, ya memang tidak bisa turun. Nah, karena air. Kan begitu. Jadi sholatnya di atas kapal. Nah, itu kapal kan lebar, luas. Jadi sholatnya berdiri dan menghadap ke kiblat. Begitu pula jika seseorang naik kereta misalkan. Nah, jadi cari ruangan di kereta, ada ruangan khusus itu, tempat selimut, tempat peralatan itu agak luas, bisa untuk sholat berdiri. Minta izin ke petugas. Nah, ya, karena sudah praktekkan itu, bisa menghadap ke kiblat berdiri, ya, sambil keretanya berjalan, nggak masalah. Bahkan di pesawat pun bisa, kita nyari pojok yang mungkin bisa untuk berdiri, rukuk dan sujud. Nah, kecuali jika memang tidak bisa sama sekali, ya, tidak ada sama sekali tempat seperti bis mungkin. Kecuali kalau di bagian lorong bis, bagian tengah bis, cuma hanya saja kalau bis kelok-kelok, belok-belok, bisa terlempar. Nah, terkadang sulit. Al-muhim, selama memungkinkan sholat wajib di atas kendaraan dengan posisi berdiri, rukuk dan sujud normal menghadap ke kiblat, kerjakan. Nah, ya, jadi jangan langsung menyerah. Kecuali jika benar-benar tidak, tidak bisa kecuali harus duduk, kemudian dengan isyarat yumil imaan, ya, dengan isyarat untuk pengganti rukuk dan sujud. Naam, maka terpaksa. Dan jika sudah duduk, berarti kan sesuai dengan arah kendaraan. Boleh jadi sudah tidak menghadap ke kiblat kalau memang benar-benar sudah darurat. Naam. Kemudian syarat yang ketiga apa? Saat melaju dalam perjalanan. Ya. Dengan demikian telah diterangkan apabila musafir itu nazil, musafir itu ada dua ya, ada dua istilah yang penting antum hafalkan. Musafirun sa'irun fi safari wa musafirun nazilun. Sa'ir dan nazil. As-sa'ir, sa'ir artinya dia bergerak, melaju dalam perjalanan. Nah, yang berkendaraan, melaju kendaraannya, yang berjalan kaki, berjalan dalam perjalanan, bergerak dia dalam safar. Sedang dalam perjalanan, begitu maksudnya. Itu sa'ir. Adapun nazil, nazala, nazala lihaja oleh roha. Nazil, dia turun singgah di satu tempat untuk satu hajat, untuk istirahat. Misalkan turun rumah makan untuk makan, atau di penginapan untuk menginap, beristirahat semalam, besok baru lanjutkan lagi perjalanan. Itu namanya nazil. Nah, yang masuk dalam kriteria di sini dalam persyaratan adalah as-sa'ir. Sa'irun, sa'irun fi safar, yang sedang bergerak melaju dalam perjalanan. Adapun an-nazil, yang turun singgah di satu tempat, tidak berlaku hukum ini. Misalkan dia tinggal menginap, sudah dicontohkan kemarin, ya. Kemudian di tempat dia singgah menginap sementara istirahat di situ, ya, atau ada hajat yang bisa diselesaikan di situ. Kemudian di tempat singgahnya itu dia mutar-mutar pakai kendaraan ke ujung selatan, ke ujung utara, misalkan tergantung kebutuhannya. Nah, dia tidak bisa melakukan ini, karena dia bukan sa'ir. Dia hukumnya nazil, sedang turun singgah di satu tempat. Nah, difahami? Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, di atas kendaraan. Di atas kendaraan, ini belum ya? Ya, baru kita pelajari sekarang. Di atas kendaraan. Nah, jadi keluar darinya musafir yang melaju, melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Jadi musafir yang melakukan perjalanan dengan berjalan kaki, tidak punya kendaraan, tidak berkendaraan, jalan kaki, tidak bisa melakukan ini. Tidak bisa dia sambil melaju dalam safarnya berjalan kaki sambil dia sholat, sholat sunnah. Kemudian jika mau ruku, dia berhenti, ya, ruku dulu menghadap kiblat dulu ruku, setelah ruku bangun, jalan lagi, tersendat-sendat perjalanannya. Nah, hah? Baik, atau yumi imaan, atau sholat sambil berjalan, tapi untuk ruku dan sujudnya yumi imaan, seperti yang di atas kendaraan, hanya merunduk sambil jalan, tidak perlu menghadap ke kiblat, sambil terus berjalan sambil sholat, ketika ruku sambil berjalan sambil merunduk, nah, tidak sujud lebih rendah lagi sambil terus berjalan. Nah, itu tidak bisa. Nah, karena dipersyaratkan harus di atas kendaraan. Nah, tetapi masalah ini diperselisihkan oleh ulama. Namun yang kalian dengar, wallahu alam, ini yang kami rajihkan, yang bisa melakukan ini hanya yang di atas kendaraan. Nah, musafir yang melakukan perjalanan dengan berjalan kaki, melaju dengan berjalan kaki, tidak sah melakukan hal ini. Tetapi ini perselisihan kalau ulama, khilafnya yang tidak membolehkan hal itu bagi musafir yang berjalan kaki, berdalil, berhujjah bahwa dalil yang ada baik hadis Ibnu Umar muttafaq alaih, maupun hadis Anas bin Malik riwayat Ahmad dan Abu Dawud yang telah kita lewati, dalil itu khusus pada musafir yang berkendaraan. Pada hadis Ibnu Umar dan hadis Anas, Nabi SAW mengerjakan itu dalam safar ketika melaju dalam safarnya di atas ontanya, di atas rohilahnya, kendaraannya. Nah, sedangkan musafir yang berjalan kaki tidak bisa disamakan hukumnya dengannya. Ya. Tidak bisa disamakan hukumnya dengannya, dengan yang berkendaraan. Secara metode kias tidak bisa. Karena satu-satunya hujjah yang bisa dipegang jika kita mengatakan yang berjalan kaki juga bisa. Satu-satunya hujjah yang bisa dipegang adalah apa? Kias. Penyamaan hukum antara musafir yang berjalan kaki dengan yang berkendaraan secara metode kias. Dikiaskan kepada yang, karena dalil yang datang berkendaraan Nabi SAW. Tidak ada dalil dari Nabi SAW bahwa beliau melakukan itu ketika berjalan kaki. Nah, berarti bisanya jika mau menetapkan hal itu boleh bagi musafir yang berjalan kaki, berarti disamakan hukumnya dengan metode kias. Sedangkan dua perkara ini tidak bisa disamakan secara kias. Kenapa? Karena ada perbedaan antara keduanya. Kias bisa dilakukan antara dua perkara jika sama. Adapun jika ada perbedaan antara keduanya, istilahnya, kaidahnya, la qiyas ma'al fariq. La qiyas ma'al fariq. Tidak ada qiyas yang berlaku bersama dengan adanya perbedaan antara dua perkara itu. Qiyas tidak bisa dilakukan penyamaan dua perkara yang berbeda dengan qiyas. Keduanya disamakan padahal ada perbedaan, tidak bisa. La qiyas ma'al fariq. Nah, apa perbedaan antara keduanya? Perbedaan antara keduanya, orang yang berjalan kaki gerakannya banyak, melakukan gerakan yang banyak secara berturut-turut, dan itu membatalkan sholat jika sholat dalam keadaan seperti itu. Karena diantara pembatal sholat adalah al-harakatul kathira al-mutatabi'at, gerakan-gerakan yang banyak yang berturut-turut. Ya, seseorang misalkan sholat di masjid ini, kemudian dia berjalan berturut-turut sampai 10 langkah maju ke depan, 1, 2, 3 terus berturut-turut, batal sholat. Tapi jika dia misalkan melangkah 2 langkah maju, ya, nyari apa, sutroh, maju 2 langkah cukup dapat. Nah, rakaat pertama, rakaat kedua dia bangun. Sutra yang dia ambil itu orang, ada orang duduk di situ jadikan sutra. Rakaat kedua orangnya pergi. Akhirnya dia maju lagi nyari sutra lagi, melangkah lagi 2 langkah. Ada orang duduk di depannya situ, mendekat lagi 2 langkah. Nah, rakaat ketiga bangun, pergi lagi orangnya. Maju lagi 2 langkah. Boleh, karena tidak berturut-turut. Itu tidak membatalkan karena tidak berturut-turut. Adapun berapa langkah semuanya tadi kalau digabung 6 ya. Nah, 6 langkah. Kalau berturut-turut 6 langkah, tuk tuk tuk tuk tuk, batal. Nah, bukan sholat kalau itu jalan-jalan namanya. Nah, musafir jalan kaki jalan terus sambil sholat, enggak bisa. Bagaimana caranya? Nah, dia berjalan bergerak terus berturut-turut begitu kemudian mau sholat, enggak bisa. Batal. Nah, beda dengan orang yang berkendaraan, dia tidak bergerak. Dia duduk di atas kendaraan. Yang bergerak kendaraannya. Yang bergerak kendaraannya, bukan dia. Dia hanya mengikut di atas kendaraan. Nah, dia hanya duduk. Beda kan? Oleh karena itu, sholat wajib di atas kendaraan seperti yang sudah diterangkan tadi. Jika kendaraan luas cukup untuk sholat berdiri, rukuk dan sujud dengan menghadap ke kiblat, sah melaksanakan di atas kendaraan. Nah, karena dia tidak bergerak, yang bergerak adalah kendaraan. Nah, Di situ sisi perbedaannya. Ini yang kita dengar, wallahu alam, ini yang lebih kuat. Ini salah satu riwayat dari Ahmad, pendapat Malik dan Abu Hanifah. Salah satu riwayat dari Ahmad, pendapat Malik dan Abu Hanifah. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Qudamah. Ini dipilih oleh Ibnu Qudamah. Riwayat lain dari Ahmad, riwayat kedua, riwayat lain dari Ahmad dan pendapat Asy-Syafi'i, dan pendapat Asy-Syafi'i mengatakan boleh dan sah bagi musafir yang berjalan kaki. Riwayat lain dari Ahmad dan pendapat Asy-Syafi'i membolehkan salat sunnah bagi musafir yang berjalan kaki, yang melaju dalam perjalanannya dan berjalan kaki. Dan pendapat ini yang dipilih oleh As-Sa'di dalam kitab Irsyad Ulil Absar, dan juga dipilih oleh Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti'. Tetapi Ibnu Utsaimin ketika memilih pendapat ini, Ibnu Utsaimin berpendapat tata caranya sama dengan orang yang berkendaraan. Jadi tidak diharuskan ketika hendak memulai sholat, ketika takbiratul ihram menghadap kiblat dulu, tidak. Nah, sambil tetap berjalan sesuai dengan rutenya, meskipun itu menyamping atau membelakangi kiblat. Dan juga Ibnu Utsaimin tidak mengharuskan dia rukuk dan sujud, berhenti untuk rukuk dan sujud, karena itu akan menghambat perjalanan. Jadi sambil berjalan, rukuk dan sujudnya yumi'u ima'an, dengan isyarat, seperti yang dilakukan oleh orang musafir yang berkendaraan. Jadi sama persis. Ketika Ibnu Utsaimin merujukkan pendapat ini, beliau menyamakan hukumnya persis dengan orang yang berkendaraan dalam hal tata caranya. Ya, dalam hal tata caranya. Afdol menghadap ke kiblat ketika takbiratul ihram tidak wajib, hanya afdol. Kemudian rukuk dan sujudnya isyarat sambil terus berjalan, sambil merunduk untuk rukuk, kemudian untuk sujudnya merunduk lebih ke bawah dengan isyarat yumi iman. Naam. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan harus rukuk dan sujud. Jadi jika tiba saatnya rukuk, berhenti dulu berjalan, rukuk dulu. Jika tiba saat sujud, berhenti dulu, kemudian sujud di tanah, bangun, jalan lagi. Ada sebagian yang mengatakan begitu. Ibnu Utsaimin tidak pendapat ini. Jika memang memilih pendapat ini, ya, Ibnu Utsaimin, jika memilih pendapat ini, ada dua pendapat tadi. Ada yang mengharuskan rukuk dan sujud, berarti berhenti, terhambat perjalanannya. Ibnu Utsaimin memilih tidak. Tetap melaju, berjalan, dan yumi wima'an, rukuk dan sujud diganti dengan isyarat. Tetapi wallahu a'lam, sebagaimana kalian dengar tadi, sepertinya lebih kuat pendapat yang pertama. Tidak bisa dikias dengan adanya perbedaan banyaknya gerakan pada orang yang berjalan kaki, yang itu tidak ditemukan pada orang yang berkendaraan karena dia hanya duduk. Nah, wallahu a'lam. Nah, tapi tambih ya, kalau mau mempraktikkan ini dalam kondisi naik motor, hati-hati. Sepertinya kalau dia yang mengemudi bahaya, bisa tabrakan. Di jalan raya, safarnya adalah jalan raya, kemudian salat sunnah bisa masuk jurang. Ya. Nah, kalau dibonceng mungkin di belakang. Nah, kalau di zaman Nabi SAW naik onta di padang pasir, luas jalanannya. Nah, luas. Terus ontanya langkahnya cuma santai gitu. Ini motor, kayak mesin. Lengah sedikit, terbalik, jatuh, nabrak. Nah, mungkin kalau dibonceng atau naik mobil menumpang, kan begitu. Sopir, pengemudi berat, saya. Nah, yang terakhir, yang keberapa? Yang kelima. Syarat yang kelima, sesuai rute perjalanannya. Jadi laju kendaraan itu ya sesuai rute perjalanannya. Apabila menyimpang dari rute perjalanan tetapi menyimpangnya itu ke arah kiblat, nah, misalkan harusnya dia lurus ke depan begini ya, lurus ke depan sana misalkan ke arah sana selatan ya, harusnya rutenya ke selatan, tapi dia menyimpang ke arah barat, malah menghadap ke kiblat, kan begitu, tidak masalah karena dia sholat menghadap ke kiblat. Nah, tidak masalah kalau itu. Nah, adapun jika menyimpang dari rute perjalanan ke arah selain kiblat, ke arah timur misalkan, menyimpangnya dari ke arah timur, berarti kan mau membelakangi. Nah, tadinya yang sudah menyamping arah kiblatnya ini semakin malah membelakangi karena menyimpangnya ke arah timur. Tadi ke arah selatan rutenya enggak masalah meskipun menyampingi kiblat karena rute enggak masalah. Tapi dia menyimpang ke mana? Ke timur. Keluar dari rute. Nah. Apabila itu terjadi secara sadar dan sengaja, apabila itu terjadi secara sadar dan sengaja, batal sholatnya. Jika itu terjadi secara sadar dan sengaja, batal sholatnya. Baik. Apabila tidak sadar, tidak sengaja, kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, apabila menyimpang karena menyangka itu adalah rutenya, tetapi ternyata keliru, salah sangka dia. Lantas dia segera menormalkan. Saat dia sadar, langsung dia normalkan tanpa ditunda. Sholatnya tidak batal. Karena kata Ibnu Qudamah, hal itu di luar kemampuannya. Karena dia salah sangka. Nah, di luar kemampuannya. Jadi menyerupai keadaan orang yang tidak mampu menghadap kiblat dalam sholatnya. Di luar kemampuan. Karena tadi dia menyangka itu rutenya, ternyata keliru. Tapi kan di luar kemampuan. Nah, yang penting ketika sadar langsung dinormalkan rutenya. Nah, jadi sholatnya tidak batal. Nah, berikutnya apabila hewan tunggangannya menyimpangkannya keluar dari rute perjalanan. Hewan tunggangannya yang menyimpangkan dia. Jadi pembahasan ini terkait dengan kendaraan yang sifatnya hewan. Adapun sifatnya motor atau mobil, tidak mungkin motor atau mobil mengendalikan sendiri kan. Membelokkan sendiri kan tidak bisa. Nah. Tapi ini apabila nak menunggang onta atau kuda atau keledai, hewan itu yang menyimpangkan keluar dari rute, belok sendiri gitu. Sesuai dengan maunya hewan itu. Nah. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini wajib dia menormalkan arah lajunya. Wajib dia menormalkan arah lajunya. Jadi jangan dibiarkan hewan itu membawa dia sesuai maunya, harus dia kendalikan. Nah, wajib mengendalikannya, ya, kembali ke rute sebenarnya. Jika itu dilakukan tidak masalah kan? Ini dia normalkan, tidak masalah, tidak batal. Baik. Permasalahannya sekarang, jika dia berusaha mengendalikan tetapi tidak mampu. Nah, dia berusaha mengendalikan tetapi lebih kuat tunggangannya dan terus berjalan sesuai maunya keluar dari rute. Bagaimana itu? Nah, di sini menurut Ibnu Utsaimin, jika memang di luar kemampuannya dia sudah berusaha mengendalikan tapi kalah oleh hewan tunggangannya, sholatnya tetap sah. Meskipun itu berlangsung lama. Karena di luar kemampuan. Ya, seperti kita dengar sebelumnya dari Ibnu Qudamah menyerupai orang yang tidak mampu menghadap kiblat. Nah, pendapat yang lain mengatakan jika hal itu berlangsung lama batal. Apabila hanya sebentar sah. Apabila secara adat itu lama menyimpan dari rutenya batal. Jadi ada pendapat yang kita dengar tadi. Nah, tapi jika kita melihat ke alasan tadi bahwa itu di luar kemampuan, boleh jadi pendapat Ibnu Utsaimin lebih tepat. Meskipun lama tetap sah karena itu sudah di luar kemampuan. Nah, sudah di luar kemampuan. Wallahu a'lam. Sampai di sini selesai pembahasan. Nah, selesai pembahasan kita dan kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan beralih ke materi yang baru insyaallah. Nah, terkait dengan pertanyaan kemarin, mungkin di sini ada permasalahan yang terakhir, mungkin bisa jadi pembuka bagi kita untuk mencoba menganalisa masalah ini, yaitu bagaimana jika kita sholat sunnah di atas kendaraan yang tadinya melaju sesuai dengan rute, tiba-tiba kendaraan itu berhenti karena bocor misalkan, ya bannya, atau misalkan semisalnya ini apa, macet atau semisalnya ya. Nah, apakah sholatnya dilanjutkan atau berhenti? Ya, jadi ini sekarang pembahasannya kendaraan berhenti, jadi tidak lagi melaju, sehingga masuk dalam kategori orang yang jadi keluar dari syarat melaju di atas kendaraan dalam perjalanan, karena kendaraan berhenti, jadi dia tidak melaju, masih di atas kendaraan tapi tidak melaju, sekarang berhenti. Nah, namun di luar kemampuan karena musibah, bocor atau misalkan macet, apakah mungkin kita mengatakan jika itu berlangsung hanya sebentar tetap sah dilanjutkan, jika itu berlangsungnya lama batal? Nah, atau ya, yang jelas sekarang ada satu kemungkinan, yaitu apabila arah rute perjalanan itu, arah laju kendaraan itu persis menghadap ke kiblat misalkan. Misalkan melajunya ke arah barat sesuai rute, berarti kan menghadap ke kiblat. Kemudian bocor atau macet berhenti, jelas tidak masalah dilanjutkan kalau itu, karena tetap menghadap ke kiblat. Sementara ini sholat sunnah dengan cara duduk boleh, meskipun bukan musafir dan tidak sakit, boleh. Itu tidak ada masalah. Jadi yang permasalahan di sini terjadi ketika kendaraan itu macet atau bocor berhenti, tidak melaju, ya, dan persis juga posisinya tidak menghadap kiblat. Ya, ini yang jadi masalah. Adapun sholat duduknya jelas boleh, hatta bukan musafir, sebagaimana kita pelajari tadi, karena sholat berdiri bukan rukun pada sholat sunnah. Nah, tidak masalah. Meskipun orang yang bermukim mau sholat sunnah tanpa udhur, bukan karena sakit, kuat sholat berdiri, tapi dia ingin sholat sunnah dengan cara duduk, boleh. Nah, berarti jika persis menghadap ke kiblat kendaraan, ini enggak masalah. Permasalahannya terjadi jika tidak menghadap ke kiblat. Boleh jadi seperti yang kita katakan tadi, jika berlangsung sebentar misalkan ya, tidak memutus, hanya sebentar, sebentar sekali tidak memutus. Nah, karena di luar kemampuan. Adapun jika lama memutus, ya, bisa saja juga kita mengambil cara ikhtiar. Nah, yaitu diselesaikan saja secara cepat, persingkat, sebentar langsung selesaikan. Nah, dan tidak dilanjutkan. Jika mau lanjut lagi, misalkan nanti dua rakaat berikutnya, tunggu sampai melaju. Nah, wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah, bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.